إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, cara untuk meraih istiqomah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pasti di dalam hadis-hadis beliau yang sahih telah menerangkan pula untuk kita agar istiqomah bagaimana. Di dalam Al-Qur'anil Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan tentang kisah mereka yang telah membuktikan keistiqomahannya di atas al-haq, berpegang dan menjalankan kebenaran. Allah menceritakan kisah-kisah tersebut dengan pujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita untuk kita tentang mereka pun dengan sanjungan, agar kita terdorong untuk mau mengikuti dan meneladani mereka, supaya kita sadar bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi sekarang ini masih belum seberapa bila dibandingkan ujian-ujian yang sudah pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Pada saat kita sudah berkomitmen, memiliki tekad yang kuat untuk mengamalkan, menghidupkan syariat agama Islam, ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang namanya tantangan pasti muncul. Yang membenci, tidak suka, itu pasti ada. Ketika hal-hal itu terjadi, kita merasa sempit, susah, sampai terkadang menganggap dirinya lah orang yang paling susah di atas muka bumi ini. Orang lain tidak. Padahal yang jauh lebih susah darinya lebih banyak. Namun karena berhimpitnya masalah, karena bertumpuknya problem, konsekuensi dari mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, akhirnya dia merasa dirinya adalah orang yang paling susah dan paling menderita di dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada saat-saat seperti itu kita harus menempuh jalan untuk membangkitkan dan menjaga semangat agar tetap istiqomah. Langkah yang paling mudah adalah membaca kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menggambarkan orang-orang istiqomah sebelum kita ada. Dipuji, disanjung oleh Allah, dipuji, disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai contoh adalah Ashabul Ukhdud yang diceritakan Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakannya tentang Ashab Al-Ukhdud. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit. Yang kemudian lebih detail dan rinci dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka yang teguh berpegang dengan iman diancam dengan kematian, dibunuh. Bukan sekedar ancaman yang diucapkan dengan lisan dan kata-kata, tetapi dibuktikan ancaman bukan sekedar ancaman, benar-benar dibunuh, bahkan tergolong sadis dan kejam. Kita tidak kuat untuk membayangkan ketika raja yang zalim, yang berkuasa ketika itu, memerintahkan agar dibuat ukhdud, parit, digali lubang memanjang lebar dalam, kayu bakar dan ranting-ranting kering diperintahkan oleh raja tersebut untuk dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lubang panjang lebar dan dalam tadi, dikumpulkan semua yang salah. Tetapi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi, itulah yang membuat akibatnya seperti orang-orang yang sudah dilemparkan sebelumnya tadi ke dalam kobaran api. Sang ibu itu pasti juga akan dilemparkan, dihukum. Yang mati bukan cuma si ibu, tapi bayinya yang masih kecil pun akan ikut terbakar. Ya. Kalau mengatakan iya, selamat, bayinya pun selamat. Tetapi itu bertentangan dengan keyakinan di dalam hatinya. Terlihat ragu, sampai kemudian bayi yang digendongnya itu mengatakan, ya ummah, wahai ibunda, yakinlah, isbiri, bersabarlah, karena kita di atas kebenaran. Itu keajaiban yang Allah tunjukkan, Allah perlihatkan untuk umat manusia. Sesuatu yang mustahil, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamampuannya, dengan kemahakuasaannya, memperlihatkan bayi yang masih berusia beberapa bulan bisa berbicara layaknya orang dewasa. Bayi itu menyabar-nyabarkan sang ibu, sabar ibu, kita di atas kebenaran. Akhirnya sang ibu pun tidak lagi terlihat ragu, dengan penuh keyakinan menyatakan, Allahu Rabbi Rabbul Alamin, Allah lah Rabbku, Rabb semesta alam. Dibuang hidup-hidup, dibakar ibu dan anaknya. Nah, kisah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Itu ditonton sambil duduk-duduk oleh orang. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika penyiksaan dengan cara membakar hidup-hidup itu disaksikan oleh banyak orang dengan duduk-duduk seperti tontonan hiburan rakyat. Ditonton. Sadisnya kan luar biasa. Terang-terangan. Idhum 'alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan seterusnya. Disebutkan juga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam secara lebih rinci. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau dibandingkan apa yang dialami oleh mereka, apa sih beratnya yang kita alami sekarang? Bisa dibandingkan? Tidak. Kalaupun ada alat timbang untuk mengukur berapakah beratnya ujian yang sedang kita hadapi sekarang, andaikan ada alat ukur seperti itu, yang satu sisi kondisi dan keadaan kita sekarang ini, karena ingin istiqomah, ingin tetap berada di atas kebenaran, tunduk taat patuh kepada Allah, tunduk taat patuh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian banyak masalah itu kita letakkan di satu sisi. Kemudian situasi berat yang dihadapi orang-orang beriman saat itu, dibakar hidup-hidup, ini gak akan goyang. Gak akan goyang. Masih belum seberapa. Faktor keimanan yang lemah, itu yang menjadi persoalan. Nah, mau tidak mau, diakui ataukah tidak, itulah persoalan kita. Kualitas dan kadar iman yang lemah. Mereka, ashabul ukhdud, dihadapkan dengan sesuatu yang nyata, bukan sekedar ancaman, bukan sebatas intimidasi. Dibuktikan dibakar hidup-hidup. Sebagian kita, saya tidak mau mengatakan semua, sebagian kita hanya mendengar selentingan suara, sepatah, dua patah, tiga patah kata, serasa langit ambruk, seakan dia dihujamkan ke dalam tanah sedalam-dalamnya, seakan-akan gunung itu ditumpukkan di atas kepalanya. Gak bisa tidur, gak doyan makan, gak mau minum. Padahal cuma sepatah dua patah kata diomongin orang. Ya. Diomongin apa sih? Diomongin bodoh. Diomongin mohon maaf goblok. Ya. Diomongin apa? Idiot. Ya. Diomongin apa namanya? Kolot. Disebut teroris, disangkanya apa, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Cuma omongan orang, cuma omongan orang. Selentingan ada kabar, itu kalau yang ngaji di Brobot tiap bulan dapat tunjangan. Tunjangan apa? Itu kalau ada ibu-ibu di kalangan mereka melahirkan, itu dibiayai proses melahirkannya, dapat sumbangan beras, dapat sumbangan gula. Diomongin orang, orang juga usil ngomong, karena gak ada yang bisa dibicarakan, itu yang dibicarakan. Itu bantuan dari Timur Tengah, dari asing. Bapak bisa, itu ngaji tiap malam terus, dananya sekondi. Karena cara berpikir mereka, ya cara berpikir masyarakat. Yang namanya pengajian perlu biaya. Nah, masyarakat umum itu kalau mau mengadakan pengajian itu sudah panitianya mikir ini dananya berapa, habis berapa. Ini, untuk mengadakan pengajian sebulan sekali aja kadang-kadang nggak lulus rapat, aja sebulan sepisan lah, rong bulan pisan, ya wis lah rong bulan pisan. Lah ini kayaknya tiap hari ada pengajian terus, dananya kan ngendi lah. Ini pasti dari Timur Tengah ini. Nah, itu. Dapat berita seperti itu, orang bisa turu, asam lambungnya naik, sariawan, ya, tambah butak, mikir terus. Ya Allah, iya kan? Diberitakan saling tukar istri di antara mereka. Itu sampai menasional kalau panjenengan mau tahu. Tahun lalu. Berita itu menasional. Sampai kemudian diklarifikasi ini dan segala macam. Tapi sudah terlanjur ditampilkan di media massa. Ya, di media massa ditampilkan. Bahwa ada satu desa, ciri-cirinya celananya congklang, jenggot panjang, tertutup, menolak ini, menolak itu. Dan mereka punya kebiasaan bertukar pasangan, bertukar istri. Dan itu. Baru dia ngomongin orang seperti itu deh. Cari siapa yang buat berita ini. Aduh, baru dia ngomongin orang. Kalau Ashabul Ukhdud tadi apa cuma diomongin? Enggak kan? Langsung. Ini itu. Enggak bisa terbayang lah, dan saya yakin kita tidak mampu membayangkan ketika sekian banyak orang itu dilemparkan ke dalam kobaran api hidup-hidup. Wow. Tenggelam di dalam bara api yang menyala-nyala itu. Diomongin orang. Ya kan? Kalau di pondok salafi itu apa namanya? Ada ini, ada itu. Tertutup. Eksklusif. Ini udah enggak bisa tidur. Aduh. Supaya kita sadar ternyata memang kualitas iman kita masih lemah. Kan gitu ya Allah, hanya sepatah dua patah kata aja sudah bisa membuat mental jatuh. Kan gitu. Ada informasi masyarakat mulai marah, tersinggung, geram. Mereka sedang mengadakan rapat untuk melakukan demonstrasi besar-besaran mengusir keberadaan Ahlus Sunnah di satu tempat. itu sudah resah, ini kepriwe, ini padahal cuma ngoyoworo. Dan kabar burung, kabar angin lewat, selesai. Kan itu. Ketika di cross check, ya bukan kemudian tidak kita perhatikan, bukan kemudian kita lengah dan tidak mau waspada. Dicek cukup satu orang, dua orang. Tanya yang memang tepat dan layak untuk kita minta informasinya. Oh enggak benar mas, enggak ada seperti itu, yakin deh. Dan itu sudah selesai. Demikian. Barakallahu fiikum. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sendiri, beliau pernah ditemui oleh sejumlah sahabat. Sejumlah sahabat itu yang menyampaikan. Karena sahabat-sahabat pada saat itu baru saja masuk Islam, artinya Islam itu masih terhitung muda, baru disampaikan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara permusuhan kan tiap hari semakin kencang. Di Mekah, orang-orang Quraisy bukan cuma ancaman juga, bukan cuma ancaman, tapi juga sudah dengan tindakan nyata. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh bahkan. Datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sedang berada di, bersandar di bangunan Ka'bah. Mereka datang, ya Rasulullah, ala tadu'ullah halana, ala tastansirulana, ya Rasulullah. Kenapa Anda tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu dan menolong kami? Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini semakin dari semakin berat kita rasakan. Susah sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam justru bercerita tentang orang-orang sebelum kita, sebelum umat Islam ini. Laqad kana fi man qablakum, sungguh sahabat-sahabatku, ada orang-orang sebelum kita semua, sebelum umat Islam ini ada. Ya, ada. Dikarenakan berpegang teguh dengan iman, ingin mempertahankan keimanan, ditanam hidup-hidup, dibuatkan lubang, fayuhfaru lahu, dibuatkan lubang, ditanam setengah badan di dalam tanah, dipadatkan sehingga gak bisa bergerak. Ditanam hidup-hidup di dalam tanah, dipadatkan tanah, tinggal begini, tangan di dalam, kaki di dalam, digoyang, digerakkan, tidak mungkin. Dalam situasi seperti itu apa? Kepalanya itu digergaji, kepala, badan, rame-rame digergaji. Sadisnya luar biasa. Bayangkan, gak bisa dibayangkan kan? Gak mungkin bisa membayangkan. Kalau bisa membayangkan, aduh. Digergaji hidup-hidup sampai terbelah jadi dua. Jadi kematiannya itu kan kematian yang menyakitkan. Tidak langsung mati gitu, tapi kan bertahap dikit-dikit. Gak mungkin orang digergaji baru sekali gergaji, nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin. Nah, kecuali kalau orangnya jantungnya langsung tek, gitu. Berarti meninggalnya karena jantung. Ini digergaji, gitu-gitu. Berarti kan merasakan sakit dulu itu, digergaji, merasakan sakit, dikit-dikit, sampai terbelah menjadi dua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu tidak membuatnya mundur dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut, hadis Khabbab ibn al-Arad riwayat Muslim. Sampai-sampai ada juga di antara mereka yang demikian tapi disisir menggunakan sisir besi yang tajam menyerongot itu, dikuliti. Dikuliti. Jadi sisir tajam menyerongot itu dengan kekuatan penuh di. Kayak kita marut keju gitu. Jadi yang keluar apa? Daging kecil-kecil, kulitnya juga terkelupas sampai ke tulang-tulang. Penyiksaan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sabar orang mereka. Orang-orang seperti itu mereka sabar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan menceritakan yang seperti itu berusaha untuk mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa seberat apapun yang kita alami sekarang ini masih belum seberapa. Masih terlalu ringan. Masih terlalu ringan. Ulang kembali cerita-cerita para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam yang dilemparkan ke dalam api. Nabi Nuh alaihi salam yang ditentang oleh kaumnya, keluarga, bahkan anak kandungnya sendiri. Emang gak berat? Ketika anak kandungnya itu adalah pihak yang paling menentang dan menolak. Bebannya luar biasa, berat. Dan itu ujian. Nabi Ibrahim yang ditentang oleh ayahnya. Nabi Musa alaihi salam sebagai nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran, menghadapi orang-orang dari Bani Israel. Nabi Musa yang menghadapi Firaun. Nabi Musa yang melewati hari-hari hidupnya dari bayi sampai besar dengan penuh perjuangan. Nabi Isa alaihi salam yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Nabi Yahya yang kemudian dibunuh. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yunus, dan sekian banyak nabi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Cerita dan kisah mereka itu kita baca bukan cuma untuk sekedar tahu, bukan hanya sebatas untuk pernah membaca ceritanya, tapi sekaligus kita ambil pelajaran. Masya Allah, kita belum seberapa. Alhamdulillah. Sabar. Dan terus bersabar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kemudian menjelaskan, wallahi demi Allah, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun. Setelah Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kita bahwa orang-orang sebelum umat Islam ini mereka menghadapi ujian yang lebih berat. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian memberikan kabar gembira bahwa akan tiba saatnya di mana umat Islam itu akan jaya menang. Rasa aman ada di mana-mana. Sampai sekalipun seorang perempuan sendirian melakukan perjalanan jauh dari Son'a sampai Hadramaut, 1000 kilometer lebih, sendirian, seandainya berjalan sendiri, tidak ada yang dia takutkan. Hanya serigala yang akan memangsa kambing miliknya. Kenapa? Saking amannya, tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyingkap rahasia di balik ini semua. Apa sih sebabnya? Kenapa kita sering mengeluh? Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering sambat? Kenapa kita sering ngelokro? Kenapa muncul pikiran-pikiran untuk udahlah mundur aja? Wis ora kuatnya. Dadi wong biasa bae lah. Emang kalau jadi orang biasa terus gak punya ujian gitu? Enggak kan? Begitu apa? Enggak kan? Wis nyok dadi wong biasa bae. Wong biasa ya ujiannya lebih banyak. Lebih sulit karena dia gak punya ilmunya. Gak punya ilmu, orang biasa. Yang kita maksud orang biasa ini kemudian udahlah orang gelem ngaji bae lah. Dadi wong biasa bae lah. Sing penting sholat 5 waktu, wis. Orang syirik. Sing penting bertauhid, sholat 5 waktu, wis lah. Urusan sing liyane terserah. Napa? Orang kuat. Yang kuat. Ya cuma sekarang pertanyaannya, emang kalau jadi orang biasa terus enggak ada ujiannya? Orang baik ujiannya ada. Orang setengah baik ada juga ujiannya. Orang paling jahat sedunia juga ada ujiannya. Jadi, semua ada. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Yang sini ujiannya ketika dihadapi bisa mendatangkan pahala, yang sini ujiannya mungkin bisa lebih dikatakan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tenggelam dalam dosa, dia ikuti hawa nafsunya, dia lakukan sekian banyak kemaksiatan bertumpuk-tumpuk lagi. Jadi itu bukan sebuah pilihan. Ketika mengatakan wislah nyong mundur bae lah. Surah kuat. Kan gitu. Dibully sama teman sekantor. Kan gitu. Dipermalukan di depan umum sama pimpinannya. Jangan ikuti orang ini. Diam. tidak bisa menjadi contoh yang baik. Dipermalukan di depan orang banyak. Rakuat nyong. Rakuat. Kan itu. Mending diantemi pisan lah. Lebih baik apa namanya saya ditendangin, diinjek-injek daripada dipermalukan di depan orang banyak. Suara kuat, yang rakuat. Terus jadi wong biasa baik. Ya itu lagi pertanyaannya kita sampaikan ulang. Emang kalau jadi orang baik, orang biasa, kalau misalnya jadi orang biasa, nggak ada ujiannya. Coba dengar orang-orang yang katanya ingin biasa-biasa aja itu. Itu isinya malah lebih banyak sambatnya. Sambat ini, sambat itu, sambat ini, sambat itu. Ahlu sunnah yang Allah beri kesempatan untuk belajar, punya ilmu, alhamdulillah. Terarah, tertuntun, oh ini harusnya begini, harusnya demikian. Jadi ingin menjadi orang biasa-biasa aja, itu bukan pilihan yang tepat, salah. Suara kuat, suara kuat. La haula wala quwata illa billah. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan rahasianya apa sih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tastajilun. Oh, ini penyakitnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walakinnakum tastajilun. Memang kalian yang terlalu terburu-buru. Nah, tidak sabar untuk menunggu saat Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya. Nah, ini harus kita ingat baik-baik. Poin yang pertama, ikhwati fillah barakallahu fikum. Marilah kita selalu mengingat dan saling mengingatkan bahwa seberat apapun masalah dan problem yang kita hadapi sekarang ini masih belum seberapa bila dibandingkan ujian yang sudah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Masih belum seberapa. Jangan merasa menjadi orang yang paling susah. Jangan merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Ada yang lebih susah dari kita. Ya, ada yang lebih susah dari kita. Nah, untuk poin yang pertama ini langkahnya apa? Langkahnya dengan sesering mungkin membaca. Ulangi kembali kisah Nabi, kisah Rasul. Jangan merasa udah tahu. Jangan merasa wis bolak-balik yang macane. Beda ketika kita membaca kisah-kisah tersebut dalam situasi tenang, tidak ada masalah, dengan ketika kita membaca kisah-kisah tersebut ketika masalah itu muncul, menyeruak dalam kehidupan kita. Itu beda rasanya. Dalam situasi tenang kita membaca biasa-biasa aja, karena kita tidak membayangkan diri kita ada di dalam cerita tersebut. Tapi ketika kita baca ulang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah ulama, kita baca ulang pada saat kita sedang menghadapi problem, masalah yang intinya sama juga, intinya sama juga, itu akan terasa. Baca kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang dipenjara karena faktor kezaliman penguasa. Bukan cuma diancam mati, bahkan sudah diputuskan harus dieksekusi mati. Tapi ketika dibawa ke lokasi eksekusi, khalifah yang memutuskan untuk dieksekusi mati duluan meninggal dunia. Nah, duluan meninggal dunia. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdoa, ya Allah, jangan pernah engkau temukan aku dengan khalifah itu. Imam Ahmad bukan mengatakan, ya Allah, matikan dia, bukan. Tapi beliau, ya Allah, jangan pernah temukan aku dengan khalifah itu. Subhanallah. Setelah berdoa sekian waktu dibawa dalam perjalanan, terdengar berita khalifah meninggal dunia. Dipulangkan kembali ke Baghdad. Rahimahullah ta'ala. Sampai badan beliau kering, kurus, yang tersisa adalah kulit dan tulang. Masih belum seberapa kita. Kan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk meraih itu semua, untuk meraih itu semua ada banyak cara, ya kan? Yang pertama tadi kan sesering mungkin kita mengulang kembali untuk membaca kisah para nabi dan kisah para rasul, kisah para sahabat, kisah para ulama, agar kita sadar, oh ternyata masalah dan ujian yang kita hadapi ini masih terlalu ringan. Itu kan yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu langkah yang akan memudahkan kita untuk istiqomah. Langkah yang akan memudahkan kita untuk istiqomah. Apa poin yang kedua? Poin yang kedua adalah mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 7 halaman 242. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu illa amiltu bihi walau marratan." Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak pernah sekalipun saya mendengar hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali walaupun sekali hadis itu pasti saya amalkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama besar. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang ulama besar yang berhaji berkali-kali sampai berapa puluh kali. Karena setiap kali berhaji dalam perjalanan pulang berdoa, "Ya Allah, kembalikan aku ke tempat ini tahun depan." Sampai 50 atau 60 kali haji. Setiap kali selesai haji, "Ya Allah, kembalikan aku ke tanah ini untuk berhaji," maksudnya tahun depan. Sampai kemudian tahun tersebut Sufyan Ats-Tsauri berdoa, "Ya Allah, saya sudah malu untuk meminta. Saya sudah malu untuk meminta." Tahun itu beliau meninggal dunia rahimahullah taala. Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan apa? "Ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qat ila amiltu bihi walau marrah." Setiap hadis yang saya dengar dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pasti saya amalkan walaupun sekali. Meskipun sekali diamalkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau juga mengatakan hal yang sama dalam kitab Siyar Alamin Nubala karya Az-Zahabi jilid 11 halaman 296. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ma katabtu hadithan illa waqad amiltu bihi." Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya tidak pernah menulis sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibukukan kecuali hadis itu pernah saya amalkan sebelumnya. Jadi Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika masa-masa belajar thalabul ilmi itu kan mencari dan mengumpulkan serta menghimpunkan riwayat-riwayat hadis dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari Baghdad sampai ke negeri Yaman. Keliling dunia, tawafat dunia. Beliau keliling dunia. Nah, berjalan kaki rahimahullah. Itu untuk menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis, dipelajari. Setelah kembali ke Baghdad, beliau mulai menuliskan ulang hadis-hadis Nabi yang sudah beliau pelajari sebelumnya. Nah, kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullah yang puluhan jilid banyaknya, 50 ribu hadis lebih itu, dengan semua bentuk periwayatan dan sanadnya. Nah, ditulis Imam Ahmad rahimahullah taala dari riwayat anaknya Saleh bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad rahimahumullah. Ada sebuah standar yang ditetapkan sendiri oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk menulis kembali hadis-hadis yang dulu pernah dipelajari. Apa standarnya? Imam Ahmad mengatakan, "Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bih." Saya tidak pernah menulis sebuah hadis kecuali pasti sebelumnya pernah saya amalkan. Luar biasa Imam Ahmad rahimahullah. "Hatta marra bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Thaibata dinaran." Sampai suatu saat saya ingin menulis sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi yang berbekam. Setelah bekam memberi tukang bekam yaitu Aba Thayyibah, satu dinar, satu keping emas, satu keping emas upahnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan tukang bekam yang namanya Abu Thayyibah tadi satu keping emas. Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak menulis hadis ini, tidak menyampaikannya. Sekian lama, sekian waktu, tahan. Bukan dalam rangka menyembunyikan ilmu, bukan. Kenapa? Ternyata beliau menabung, mengumpulkan. Imam Ahmad bukan orang kaya. Dikumpulkan dikit-dikit sampai kemudian bisa memiliki sekeping uang emas satu dinar. Kata Imam Ahmad, fah tajamtu. Kemudian akhirnya saya pun berbekam mencontoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wa aqaitul hajjam dinaron. Kemudian tukang bekam itu saya kasih satu dinar, satu keping emas. Baru kemudian beliau menyampaikan hadis ini dan beliau menuliskannya yang sampai kemudian diriwayatkan hingga ke kita. Rahimahullah ta'ala. Itu para ulama. Setiap ilmu yang didapatkan, amalkan. Ilmu diperoleh, amalkan. Walaupun sekali. Karena hal ini akan membantu istiqomah. Kita kuat. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini penting untuk digarisbawahi. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, monggo muadzin bisa mengumandangkan azan terlebih dahulu.